بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قناتنا عزكم الله كتابا جدا بمباحثة كتاب البيوع sekarang masuk pada pembahasan bab pertama yang disebutkan dalam kitabul buyu' ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma yunha anhu min al-buyu'. Bab jual beli yang dilarang. Bab ini khairuddin azakumullah menjelaskan kepada kita salah satu persyaratan dari persyaratan-persyaratan jual beli. Persyaratannya adalah alla yaqa'al 'aqdu 'ala muharramin syara'. Akadnya ialah syaratnya adalah akadnya akad jual beli tidak terjadi pada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Ya, akad jual beli tidak terjadi pada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Baik. Yang diharamkan ada beberapa macam. Yang pertama ialah al-muharram li'ainihi, yang diharamkan zatnya, bendanya. Seperti Rasulullah SAW melarang jual beli khamr, melarang jual beli bangkai, melarang jual beli patung atau berhala-berhala. Ini diharamkan pada zatnya. Zatnya diharamkan untuk diperjualbelikan. Atau yang kedua, diharamkan sebab akan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Akad jual beli tadi diharamkan dikarenakan akan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Seperti Rasulullah SAW melarang an-najis, melarang an-najis. Contoh yang lain, beliau melarang membeli apa yang sedang dibeli oleh saudara kita. Larangan menjual apa yang sedang diakad jualkan oleh saudara kita. Atau contoh yang lain, menjual senjata di masa fitnah, atau menjual senjata kepada para penyamun. Ada semisalnya. Ini semua dilarang dikarenakan akan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, termasuk yang diharamkan adalah diharamkan karena ada unsur judi. Spekulasi tinggi, kan? Ada unsur judi atau unsur gharar, tidak diketahui entah itu barangnya atau semisalnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli munabadzah atau mulamasah. Atau habalul habalah, dan segala transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba padanya. Unsur riba padanya. Barakallahu fikum. Ini diharamkan karena unsur riba, unsur judi, unsur spekulasi, atau unsur gharar. Semuanya dilarang. Sehingga kesimpulannya, warahmatullahi wabarakatuh, bab ini sangat umum. Bab yang menjelaskan tentang akad jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi poin pertama yang dilarang pada zatnya, atau poin yang kedua dilarang karena menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin, atau dilarang yang ketiga karena ada unsur judi, unsur spekulasi tinggi, atau unsur riba, atau unsur gharar, ketidakjelasan. Ini semuanya akan disebutkan riwayatnya dengan contoh-contoh masing-masingnya oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sehingga untuk pegangi khulasah yang kita sebutkan di atas, barakallahu fikum. Sekarang kita baca riwayatnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المنابذة. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang jual beli sistem munabadah, yaitu wahia طرح الرجل ثوبه بالبيع وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. Seseorang melemparkan bajunya, seseorang melemparkan bajunya untuk dijual. Ila rajul, kepada orang lain. Qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayh, sebelum orang lain tadi membalik, membolak-balik baju tadi atau melihatnya. Itu namanya munabadah. Wa naha 'anil mulawasah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli mulamasah. Wal mulamasah lamsur rajuli thauba la yanzuru ilaihi. Dan yang namanya mulamasah, seseorang itu menyentuh baju dengan tanpa melihatnya. Ya, menyentuh baju dengan tanpa melihatnya dikatakan sebagai barang yang dijual atau yang dibeli. Indah. Titik. Di sini penuntunan Rasulullah disebutkan adanya dua transaksi, dua sistem jual beli dilarang. Yang pertama namanya al-munabadzah. Disebutkan dalam hadis ini, yang namanya munabadzah, barakallahu fikum, seseorang penjual dia melemparkan barang yang mau dijual kepada sang pembeli. Dilempar, nih 10 ribu, barangnya dilempar, Ini 10.000. Sang pembeli langsung mengiyakan dengan tanpa melihat barangnya atau membolak-balikkan barangnya. Ini dilarang. Kira-kira apa alasan larangannya, Pak? Ada unsur apa ya, Pak? Ada unsur gharar, ketidakjelasan. Ada unsur perjudian di situ, spekulasi. Enggak tahu. Apa yang dia lempar? Nah, waktu dia melempar kain 10.000. Ya, 10.000 diambil. Ternyata kainnya bagus. Dipegang sutra 2 meter. Harganya sangat mahal. Ya rugi siapa? Penjual. Paham saya ya? Dilempar 10.000, pegang sama dia. Ternyata lap bekas. Hah? Enggak ada harganya. Siapa yang rugi ya, Pak? Penjual, pembelinya. Sehingga dilarang dikarenakan ada unsur maisir perjudian dan ada unsur gharar. Paham belum? Itu munabadah. Ini salah satu daripada bentuk munabadah. Paham ya? Dilempar. Barangnya dilempar. Ah, 10.000 diambil. Ya, 10.000. Untung-untungan. Mungkin besar, mungkin kecil. Barakallahu fikum. Termasuk yang munabadah. Termasuk yang munabadah barakallahu fikum ialah menjadikan lemparan baju sebagai tanda jadi akad. Faham ya? Jadi bukan bajunya yang dijadikan sebagai barang yang dia yang diperjualbelikan ya. Tapi sebagai tanda jadi. Misal antum transaksi dengan orang lain, mobil atau rumah atau tanah. Tidak? Tawar-menawar deal. Harga mobil harganya 100 juta. Deal. Sudah. Maka antum melemparkan sesuatu. Antum melempar sesuatu. Deal. Namanya munabadah ya. Melemparkan sesuatu. Sudah tanda jadi. Tidak ada lagi yang namanya khiyar. Masih ingat kemarin ya? Tidak ada lagi yang namanya khiyar. Tidak ada lagi yang namanya hak untuk berpikir. Deal. Dealnya dengan melemparkan sesuatu barang. Itu dilarang juga dalam Islam dikarenakan tidak ada khiyar padanya. Padahal dalam Islam, selama penjual dan pembeli masih di majelis akad, maka punya hak untuk khiyar lanjut atau batal. Sebagaimana yang dibahas kemarin. Al-bayyani bil khiyar. Tayyib. Ini yang pertama ya, Khan. Yang disebut dengan yang namanya al-mulabadah. Yang kedua yang dilarang di sini ya, Khan, adalah al-mulamasah. Apa itu mulamasah? Mulamasah katanya sang rawi, seseorang menyentuh baju atau menyentuh barangnya dengan tanpa melihat. Jadi sang penjual menumpuk barang. Baik, barangnya ditutupi kain. Antum kalau mau beli, tangannya antum masuk dalam kain tadi. Yang kamu pegang itu yang diakad. Disepakati harga misalkan 10.000. Antum pegang. Yang pertama kali kamu pegang, plek ambil 10.000. Begitu antum pegang, plek ternyata sisir satu. Harganya berapa ya, Van? 2.000. Antum harus bayar berapa ini? 10.000. Atau antum pegang lagi. Antum tarik. Ternyata apa ini kira-kira? Hah? Laptop. Masya Allah. Laptop harga 10.000. Antum yang untung. Ini juga sama dilarang dikarenakan ada unsur maisir, ada unsur judinya. Hukumnya haram barakallahu. Jadi paham ya? Paham ya, Pak? Ini yang tergolong al-mulamasah barakallahu fikum ialah yang dikatakan dengan istilah ya nasib. Paham ya, Pak? Ya nasib. Hah? nasib-nasiban. Dan caranya sangat banyak. Al-muhim, segala sesuatu transaksi atau akad yang mengandung unsur spekulasi, mungkin untung, mungkin rugi, itu namanya judi, itu perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fiikum. Dulu di zaman masih anak-anak, ya kelasnya kelas ringan, bayar 1000. Ada kotak 1, 2, 3, sampai 10 suruh nembak. Dur! Kena! Dibuka. Anda mendapatkan bagaimana? Oh, Anda belum beruntung. Hilang 1000-nya. Tembak lagi. Dur! Kena! Anda mendapatkan 1 ciki. Nah, gitu ya? Tembak lagi. Dur! Tidak kena. Dur! Tidak kena. Itu namanya ya nasib. Ini dilarang karena unsur apa ya, kawan? Ada unsur perjudian. Bobitnya, kaidah perjudian ialah apabila orang yang masuk pada transaksi ini, apabila orang yang masuk pada transaksi ini dihadapkan pada dua kemungkinan. Dihadapkan pada dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Itu namanya judi. Paham ya? Ketika antum masuk, mungkin untung, mungkin rugi. Itu yang namanya judi. Ada yang namanya munabadah, ada yang namanya mulamasah. Ini semuanya contoh-contoh jual beli pada masa lalu, barakallahu fikum, yang mengandung unsur perjudian. Di zaman sekarang ini, semua yang mengandung unsur spekulasi tadi, untung dan rugi, maka dikatakan judi dan semua dikatakan haram. Hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqaw ar-rukban wa la yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'din wa la tanajashu wa la yabi' hadirun libad." ولا تسروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وصاعا من تمر. Yang artinya وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasul, la talaqaw rukban, kalian jangan mencegat. Apa mencegat bahasa Indonesia, kan? Hah? Jangan menghadang rombongan dagang yang mau masuk pasar. Ini yang pertama, ya, kan? Yang dibahas dalam riwayat ini. Dulu ya Ikhwan, pada masa lalu dikenal kafilah-kafilah dagang. Rombongan dagang membawa sama onta, sama keledai, yang paling banyak membawa barang-barang dagangan. Tayib, kadang dari jauh, dari pedalaman dibawa menuju ke mana? Ke pasar. Ke pasar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menghadang mereka sebelum masuk pasar. Antum tahu ini ada rombongan dagang ini mau masuk ke pasar Surabaya. Antum cegat, dihadang di Mojokerto. Antum beli sama dia. Antum beli barang sama dia. Katanya para ulama, illah alasan pelarangannya adalah dikarenakan pada umumnya rombongan dagang tadi belum mengerti harga pasar yang dituju. Paham ini? Belum mengerti harga pasar yang dituju. Sehingga tindakan sebagian pihak yang menghadang mereka di situ merugikan kafilah dagang tadi. Paham ya, Bang? Merugikan kafilah dagang tadi. Yang mestinya bisa menjual barang lebih tinggi, akhirnya jual barangnya lebih murah. Di pasar harga 10. Kamu cegat di Mojokerto, harganya 8, 7, 6. Harga murah. Barakallahu fikum. Faham dong? Ini dilarang dalam Islam. Kenapa ya, Pak? Apakah diharamkan barangnya? Apakah mengandung unsur riba? Ataukah mengandung unsur judi? Jawabannya? Semua tidak ada. Dilarang dalam Islam sebab akan menimbulkan permusuhan. Paham dong? Akan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Kalau seandainya kafilah tadi tahu harga sebenarnya, oh bakal marah sama aku. Begitu sampai di pasar, antum udah cegat, borong semua barangnya dengan sedikit, sampai pasar, loh ternyata harganya 10. Lah itu orang borong saya harga 7, harga 6. Dia tertipu. Kalau dia tahu, dia bakal marah sama antum. Sehingga larangan talak kerubahan itu dikarenakan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Barakallahu. Kalau zaman sekarang ini gimana bentuknya ya? Itu zaman dahulu kala ya. Zaman sekarang bagaimana ya? Hah? Jaga di pelabuhan. Jaga di mana ya? Yang lebih real untuk zaman sekarang ya? Contoh ini. Ya banyak. Dan itu biasanya para pemborong. Bukan individu gak bakal dilayani. Beli apa? Satu buah barang gak bakal dilayani. Mereka rela melepaskan barangnya ketika diborong. Marklum. Tenggulah ya. Nah, jadi misalkan barang, umumnya kalau di zaman sekarang ya, kan dibawa keluar. Barang dari Surabaya. Dibawa menuju ke luar Jawa. Ya, di Papua, di Sulawesi, di mana gitu ya. Yang tentunya harganya lebih. Lebih mahal. Barakallahu fikum. Ini barang untuk pasokan pasar Papua. Maksud pasar. Di pasar baru dijual. Harga lumayan. Tetapi oleh para tengkulak tadi langsung dicegat di pelabuhan. Kamu punya berapa kontainer? 50. Barangnya apa aja? Yang ini, nih. Rinci. Saya borong. Harganya sekian. Dilepas sama dia. Ternyata lebih murah daripada harga pasar. Adalah ya juz. Ini hukumnya haram barakallahu fikum. Yang jadi masalah sekarang ini, bagaimana kalau seandainya kafilah dagang tadi itu tahu harganya? Nah, tadi kan alasnya kan tidak tahu harga. Khawatir tertipu. Sekarang dia tahu harganya. Dan dia lepas itu kepada para tengkulak-tengkulak tadi. Apakah diperbolehkan ya? Al-jawab, kalau alasannya itu adalah dikarenakan tidak tahu harga, maka tidak ada masalah. Sebab tidak ada penipuan dan tidak ada kekhawatiran memunculkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Tengkulak. Diadang oleh para tengkulak. Kami borong. Ya, harganya sekian. Ngerti dia? Ya, sama pasar paling selisihnya cuma sedikit, tapi begitu banyak. Karena dia borong, harga tengkulak. Nah, begitu ya. Harga sekian. Ngerti harganya. Ditawa-tawa, tidak bisa. Sekian. Ya sudah, diambil sama dia. Yang semacam ini, ya, kan, diperbolehkan dikarenakan sang kafilah dagang mengetahui harga pasar dan tidak dikhawatirkan jadi yang namanya penipuan dan hal-hal yang memunculkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Barakallahu. Wabah insyaAllah ya. Nah, amin. Hah? Ya, enggak. Kalau di masa lalu enggak demikian. Di pasar. Santai, nanti bawa ke pasar berikutnya lagi kalau bila dagang. Dulu begitu. Kalau sekarang ini tidak ada ya kan, yang semacam itu. Makanya contoh yang paling tepat tadi itu, cegat pelabuhan, cekat di mana begitu. Sehingga ilahnya diperhatikan. Kalau yang punya barang enggak tahu harga, maka enggak boleh. Kalau dia tahu harga enggak ada masalah. Dikarenakan enggak ada unsur permusuhan di dalam. Baik, yang kedua. Wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Dan janganlah sebagian kalian menjual apa yang sedang diakad jual oleh yang lain. Baik, maknanya barakallahu fikum. Misal saya sedang transaksi menjual kitab ini kepada fulan Muhammad. Baik, saya menjual dia. Lagi alat transaksi. Tiba-tiba ada orang ketiga menawarkan kitab yang sama kepada si Muhammad dengan harga lebih murah. Dalam keadaan saya masih dalam akad transaksi belum selesai, itu dilarang. La yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Saya sedang transaksi, jangan diganggu. Ketika ada orang lain yang masuk ke akad saya ini menawarkan barang yang sama kepada si fulan dengan harga yang lebih rendah, dia yang terkena larangannya ya. Ini hukumnya haram. Begitu pula terkait dengan bab jual beli, terlepas membeli. Ada fulan membeli sesuatu kepada penjual. Lagi transaksi. Tidak boleh orang lain membeli apa yang dia beli yang belum selesai transaksinya. Itu makna daripada riwayat ini barakallahu. Jika dilarang dalam Islam, karena apa ikhwan? Dikarenakan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Saya pedagang marah. Saya ini lagi akad sama si fulan, itu konsumen saya. Tahu-tahu antum masuk, harga lebih murah. Saya marah sama dia. Wahaka. Paham tuh? Kapan diperbolehkan? Diperbolehkan ketika akad sudah selesai. Ternyata si fulan enggak jadi ambil. Saya tawarkan kitab kepada si Muhammad. Tawar-tawar, enggak jadi. Ya sudah. Datang orang lain nawarkan kitab yang sama kepada sang pembeli dengan harga miring. Enggak ada masalah. Selama sudah selesai akadnya tadi. Kalau belum, maka enggak ada masalah barakallahu. Kalau belum maka enggak boleh barakallahu. Baik, saya mau tanya. Apa hukumnya kita menjual sesuatu yang dijual sama ikhwan yang lain? Saya lagi jualan madu. Datang ikhwan yang kedua, jual madu juga. Datang ikhwan yang ketiga, jual madu juga. Dari mulai ujung sampai ujung madu kabeh. Yang ini madu hutan campur dan sekarang semua penjual madu. Apakah diperbolehkan? Hah? Jawabannya? Jawabannya boleh dan tidak masuk pada riwayat ini. Sebagian ikhwan salah paham. Memahami dilarang menjual yang dijual orang lain. Saya duluan yang jual madu di sini. Anda tidak boleh jual madu. Tidak demikian ya. Yang tidak boleh ketika sedang ada akad. Tapi kalau menjual apa yang dijual sama yang lain tidak ada masalah. Rezeki minallah. Dan ini perkara yang sangat masyhur. Satu komplek semuanya madu kafe. Satu komplek minyak wangi semua. Satu komplek klepon kafe. Barakallah. Tanya tuh. Ada lah bes. Tanya. Bagaimana hukumnya ketika saling banting membanting harga ya? Yang sebelah sana madunya sekilo dihargai 30. Yang ini 29. Yang itu 28. Yang ini fleksibel. Hukumnya apa ya? Jawabannya ar-rajih, yang rajih di kalangan para ulama. Ulama barakallahu fikum, enggak ada masalah. Itu semuanya rezeki minallah, rezeki dari Allah azza wajal. Walaupun dinasihatkan kepada para penjual untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan dalam perkara jual beli. Jangan sampai terjadi keributan, permusuhan gara-gara saling banting. Jangan antum kira banding harga laris, belum tentu. Mana? Sebelas hari banting 25. Ini mesti 30. Orang beli 25, 30. Jangan-jangan palsu itu. Hah? Yang lainnya 30, 31, 29, 25 sendiri. Jangan-jangan palsu. akhirnya enggak ada yang beli ke sana ya, Pak. Eh? Mungkin. Mungkin juga laris. Ini namanya rezeki minallah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu diperbolehkan dalam Islam. Tayyib. Yang ketiga. Wala tanajasu. Kalian jangan saling najis. An-najis ya ikhwan. An-najis adalah menaikkan harga barang. Menaikkan harga barang pada seseorang yang tidak ingin membelinya untuk menipu yang lain. Menaikkan harga barang pada seseorang yang tidak ingin membelinya untuk menipu orang lain. Paham tuh? Misal Mas Ibnu jualan apa? HP. Kalau HP standar ya, apa yang sekiranya bisa naik ya? Jual apa ini? Ya Allah, madu. Mas Ibnu jualan madu. Madunya madu hutan Sumatera. Saya mau beli ke Mas Ibnu. Saya mau beli. Tanya-tanya, ini ada enggak ya madu hutan? Bilang ada. Mau perwakil lo? Tiba-tiba datang Mas Abdul Wadud. Wah, anu itu. Saya berani beli madu itu harga 1 kilonya 100 ribu. Bagus madunya itu, saya berani. Mas Ibnu, saya siapkan. Saya beli 2 kilo harga 100 ribu. Padahal pasarnya pro ya. Pasarannya 50 ribu. Saya akhirnya tertipu. Berarti barangnya api. Mas Abdul Wadud berani 2 kilo ya. 100 hewan ya. Akhirnya saya beli. Ya sudah, saya juga masih penuh. Saya pesan 3 kilo. Padahal harganya berapa kan? 50. Mas Ibnu ngelayani saya, Mas Abdul Wadudnya pergi. Enggak jadi beli. Saya tertipu di sini. An-najis man, siapa yang mengerjakan najis? Abdul Wadud. Jadi haramkan dalam Islam. Baiklah. Adalah ya juz. Termasuk dalam kategori najis barakallahu fikum adalah sang penjual tayyib berlebih-lebihan di dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya. Sesuatu yang banyak tidak adanya di barang tadi. Ini juga termasuk najis sehingga orang itu terkesima mantap untuk beli padahal ya segitu-gitu aja. Ada orang lagi memasarkan HP Oppo. Gitu ya. HP Oppo. HP Oppo ini keluaran terbaru ini. Wah, dia begini panjang ceritanya. Sampai aku mantep. Oppo. Tapi saya dengar kok katanya bagus yang Samsung. Samsung itu lama itu, deso itu. Oppo gini panjang sampai mantep. Beli yang namanya Oppo tadi itu. Akhirnya beli Oppo. Lihat ya kan? Beli Oppo tadi itu dibawa pulang ke rumah, harganya sih standar. Dia enggak naik kan? Sampai di rumah mantep Oppo rek Zen ini. Ketemu sama kakaknya. Tuku apa kan? Tuku HP. HP apa? Ya Oppo. Apa? HP apa? Lah, HP apa iku? Podho wis jenenge apa ya, Kak? Ya kok apa pone? HP kok apa iku, Kak? Beres HP iku. HP ku Samsung. Terus piye? Apa iku? Bukan semua kekurangan yang ada. Dia tuh begini, gini. Wis kok kende beli apa iku? Apa iku? Akhirnya memang dia merasa tertipu dengan pensifatan tadi. Itu najis. Walaupun tidak menaikkan harga. Paham? Intinya apa ya, Pak? Menipu sang pembeli. termasuk dalam bentuk najis barakallahu fikum adalah sang penjual sengaja menaikkan harga untuk siap perang. Perang apa ya, Pak? Perang negosiasi. Perang tawar-menawar. Yang ngerti, mesti wong Surabaya kalau beli, mesti tawane luar biasa. Gak kemudian langsung turun, ndak. Nopo mesti, Pak? Ya sudah, diget sampai dia. Hah? HP atau apa gitu ya. Standar pasarnya 100. Dipasang sama dia 170. Kenapa? Siap tawar menawar. Begitu ada yang beli. Berapa ini masih penuh? 175. Ya sudah, siap-siap ancang-ancang ini. Yo, cok lara masih penuh. Wanimu piro? Yo, longono titik lah. Dikurangi sedikit lah. Berapa? Ya, 5.000. Ya ada 170. Ya wis. Kayak wis tok kesenengan ibnu. Akhirnya dilepas sama dia. Ternyata sang pembeli ini kan enggak tahu harga. Rugi berapa ini? Rugi 70.000. Itu kalau sani dia tahu, jengkelnya pol sama si ibnu. Ini najis ya. Kedapatan orang yang tawarnya luar biasa. Berapa? 175. Wah, gak kelarangan. Berapa? Ngotot-ngotot, alot, sampai turun ketemunya 105. Ya wis gak apa. Lumayan kan? Standarnya 100, dapat 5. Itu tindakan najis juga. Entum, intinya di sini kata para ulama, ilahnya, sebab pelarangannya adalah ketika tindakan tersebut menipu sang pembeli. Menipu sang pembeli. Entah dengan cara penyebutan sifat yang berlebih-lebihan, atau dengan cara-cara yang lain, itu semuanya adalah najis wala tanajasu. Dilarang karena menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Jam berapa tadi ya? Jam 5.17, berarti kurang 11 lagi ya, kurang 8 menit. Satu lagi. Kata Rasulullah, wala yabi' hadir libat. Dan kata Rasul, tidak diperbolehkan orang yang hadir, orang kota, menjualkan barangnya libadin. Bad itu orang pedalaman. Artinya orang kota tidak boleh menjualkan barangnya orang pedalaman. Apa maknanya ya, Pan? Disebutkan dalam keterangan yang lain, nanti akan disebutkan insyaAllah. Pada hadis nomor 266, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya, beliau mengatakan, ay, la yakunu lahu simsara. Ay, la yakunu lahu simsara. Yakni, tidak boleh menjadi makelarnya. Paham tuh? Makelarnya. Maka hadis ini nas, dalil yang sangat tegas, larangan orang kota menjadi makelar untuk menjualkan barangnya orang pedalaman. Baik, kira-kira apa alasannya Evan Pak dilarang? Apa alasannya? Merugikan orang. Bahasa yang lebih tepat ya Evan. Apa alasannya kok dilarang? Alasannya karena pada umumnya orang pedalaman itu tidak ngerti harga pasar di kota. Pedalaman, biasa sederhana ya kan, biasa ngurusi sapi, ngurusi pedus, ngurusi iki, gak pernah mengerti kehidupan yang mewah. Biasanya ya semangat, sayuran tinggal metik, cabai tinggal metik, ya, kepingin makan daging goro ayam, kepingin makan besar goro pedus, gak pernah bergawang banyak. Sederhana ya kan, suatu kali kepingin jual sapinya, gak tahu harganya berapa ini. Dimakelari orang kota. Sapi harganya sekarang berapa ya, Pak? Hah? 17, 18, 20 di bodi. Pasaran 20. Kata orang kota ini dikit-dikit 5 juta seneng. Sini, Pak. Sudah dia jual 20 juta. Dikasih 5 juta untuk orang pedalaman tadi. Tapi dibikin uang 2 ribuan. 2000-an, 5 juta kan. Banyak banyak. Ini Pak, uang sapinya. Banyak sekali, Mas. Iya, sapinya bawa gemuk soalnya, Pak. Bawa pulang itu, sak tas itu. Wah, seneng dia sudah. Wah, Bapak dedean kene. Nah, itu beli apa tuh ya, Pak? Itu sebab pelarangannya, dikarenakan orang pedalaman tidak tahu harga pasar. Paham tuh? Baik. Halo, Ikhwan. Katanya para ulama, tentu pendapat jumhur ulama, nas hadis ini larangan orang kota memakelari orang pedalaman. Berarti selain ini diperbolehkan. Orang kota makelari orang kota, boleh. Orang desa makelari orang desa, boleh. Orang desa memakelari orang kota, boleh. Maka hadis ini barakallahu fikum dijadikan dasar oleh para ulama untuk menjelaskan bolehnya jadi makelar. Paham tuh? Bolehnya jadi makelar dengan syarat tidak boleh memakelari orang yang enggak tahu harga barang. Kalaupun dia makelari harus jujur. Enggak boleh dia tipu. Paham ya, Fon ya? Jadi makelar. Nas hadis ini menjelaskan makelar itu untuk penjual. Antum memakelari para penjual, bukan para pembeli. Faham insyaallah ya? Dalam bab makelar ya, kawan barakallahu fikum, antum diperbolehkan untuk transaksi barang sebagai wakilnya penjual. Bebas. Terkait dengan pengiriman, bebas, bisa langsung lewat antum atau bisa lewat pemilik barang. Langsung kirim, enggak ada masalah. Baik, tapi ketentuannya antum harus punya kesepakatan dengan pemilik barang. Ya, tergantung dengan kesepakatannya antum. Misal kesepakatannya barakallahu fikum harga 100, antum disuruh jual harga 100 dapat komisi 5%. Maka antum hanya bisa jual harga 100. Antum dapat komisi 5 dari sang penjual. Ketika antum berhasil menjualnya lebih dari 100, lebihnya itu milik sang penjual, pemilik barang. Paham salah ya? Tetapi kalau dengan cara yang kedua, antum dikasih keleluasaan. Ini barang saya jual 100, silakan antum cari untung sendiri, enggak ada masalah. Yang penting antum serahkan 100 kepada pemilik barang, antum bisa bebas mencari keuntungan. Antum ternyata bisa menjualnya 150. Ya wis. Yang 50 untuk antum, 100 untuk sang pemilik barang barakallah. Tayib, makelar diperbolehkan untuk menentukan fee-nya. Ini dengan kesepakatan pemilik barang. Saya minta sekian persen, boleh. Saya minta sekian juta, boleh. Yang penting ada kesepakatan sebelumnya dengan siapa ya, Pak? Dengan pemilik barang. Makelar tidak boleh menipu. Makelar tidak boleh menjadi makelar tanpa diketahui pemilik barang atau sang pembeli. Paham misalnya ya? Jangan ujuk-ujuk. Ada yang transaksi. Sekian persen. Kamu ini siapa? Paham tuh? Maka harus ada ketentuan, kesepakatan sebelumnya dengan pihak penjual atau dengan pihak pembeli. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Waktunya sudah maghrib, ikhwan barakallahu fikum. Dan insyaallah akan diteruskan kembali poin yang lain yang belum terbahas dalam hadis ini. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.